Ya, la diferencia itu dibuat berdasarkan sistem barat, yaitu sistem demokrasi. Ini sumpah-sumpah yang dilontarkan. Bagaimana kita mungkin bisa taat pemerintah yang dilantik setelah selesai pilihan raya ataupun intikhabat? Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pandangan. Menjawab syubhat yang tadi disampaikan oleh akhul Ustaz Fauzan Hafizullah, bahwa ada sebuah kaidah asam wa ta'ah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, bahwa penguasa muslim, pemerintah muslimin yang telah berkuasa memimpin rakyat dengan cara apapun, hak ataupun dengan cara batin, kalau dia telah berkuasa, maka dia telah berposisi sebagai waliul amr. Di antara cara yang batin, cara pemberontakan. Misalnya, ada sekelompok orang memberontak dan menang, berhasil menguasai negara, maka kita pun harus seru wa ta'ah kepada dia. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Syekhuna Khalid Al-Dhafiri, Syekh Khalid, Dr. Khalid Al-Dhafiri, punya kitab sebagai risalah doktoral di Jami'ah Islamiyah, judulnya Mu'amalat Ulatil Umur, Mu'amalat Al-Hukam, dua jilid. Ya. Di situ disebutkan tentang masalah yang saya syaratkan. Yang kedua, bahwa sam'u wa ta'ah dibatasi di dalam syariat Islam dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang munkar. Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah illa in umira bima'siyah, fa in umira bima'siyah fala sam'ah wala ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Namun, kalau diperintah untuk yang maksiat, perbuatan, perkataan, sikap yang melanggar Allah, syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada lagi berlaku sam'ul wa ta'ah. Dalam hal itu saja, bukan di generalisir. Dalam hal yang maksiat tadi. Ya. Kemudian Allah menyatakan dalam hadis yang lainnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang wajib dipenuhi itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Dalam hadis lain Allah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dia, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk waliul amr, yang apabila ketaatan kita kepada pihak tadi mengandung kemaksiatan kepada sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kemaksiatan adalah demokrasi. Demokrasi memerintahkan kita untuk berpecah belah, sementara Islam melarang kita untuk berpecah belah. Maka kita tidak boleh berbicara. Syariat Islam melarang kita berpartai-partai. Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian meniru cara-cara orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka menjadi partai-partai. Masing-masing partai berbangga mengklaim dirinya yang benar. Demokrasi sebagai agama, demokrasi itu agama yang dipaksakan oleh Barat kepada seluruh dunia. Ya, agama ini, din. Demokrasi menyuruh kita berpartai-partai. Kalau tidak ada partai di sebuah negara, tidak demokratis. Maka kita nggak boleh taat. Tetapi ketidaktaatan kita kepada perintah pemerintah yang maksiat ini bukan berarti kita menjerit-jerit di jalan-jalan, kemudian kita mencaci maki, mencela, menghina pemerintah, bukan. Di mimbar-mimbar, di mimbar Jumat, di mimbar khutbah hari raya, ataupun di buletin-buletin tulisan nasyarat, nggak boleh. Tetap kita tidak taat dalam hal ini. Saya tidak ikut berpartai. Loh, tidak taat. iya, saya tidak taat karena ini maksiat, minta maaf. Dan saya menasihatkan kepada pemerintah untuk tidak mengikuti makar-makar Amerika. Begitu caranya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir, nah. Membangkang boleh jadi diberikan sebagai khawarij sebab dia membangkang pemerintah, penguasa. Tapi dalam masa yang sama, penguasa pula dia reda kepada sistem demokrasi itu, di mana sistem demokrasi itu mesti ada pembangkang dan penguasa. Yang pembangkang tadi ikut dalam demokrasi. Pembangkang sendiri dalam demokrasi. Jadi itu namanya khawarij demokrasi. Bagaimana dia jadi khawarij sementara demokrasi itu kufur kata ulama? Tidak mungkin. Barakallahu. Jadi sebagaimana juga salafi, kata sebagian ulama, ada salafi demokrasi. Sebagian ulama menyatakan salafi, pakai apa? Salafi ada, salafi demokrasi. Sehingga pembangkangan itu tidak benar, baik dengan cara demokrasi maupun dengan cara yang lainnya. Tidak benar. Baik dengan cara demo, mubaharat, ataupun khutbah-khutbah. Semuanya itu bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Nah, maksudnya kalau pemerintah itu sudah memegang tapuk pemerintah dengan wasilah demokrasi, ya, wajib taat adalah benar-benar yang baik. Wajib taat walaupun wasilahnya adalah demokrasi, tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau maksiat, begitu. Cukup. Nah, sekali lagi soalnya ini penting. Ini di luar topik kita mulai. Nah, kalau di luar topik setelah ajaran, coba. Ya? Nggak apa-apa. Nah, saya coba makan. Alhamdulillah, saya sudah menjadi mudah. Insyaallah kemarin saya dan salat sama-sama di tingkat sebelah. Kita sudah jamaah sekali di jamiah. Insyaallah kalau ada kesempatan kita boleh jumpa dengan Pak Al-Mudir kami. Dan bersama-sama lah kita apa semua untuk ke tingkat 14. Kita sudah lah untuk bersama-sama salat. Jemaah asal. Kita sudah ini majlis kita dengan atas nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.